berjalan di atas panggung busana. Aduhai gayanya, tampak serasi dengan busananya. Dan sungguh daku jadi suka padanya. Klak klik, klak klik, klak klik klu. Ku potret dia dan ku berikan senyum. Dia pun tersenyum, membuat hatiku bertambah suka. Akhirnya daku dapat berkenalan dengan dirinya. Lalu terus ku coba untuk dapat memilikinya. Dua bulan lamanya aku dekati dia dengan cinta membara. Dan dengan sejujurnya ku katakan aku cinta pada dirinya. Lalu dia berkata, aku juga cinta pada dirimu, cinta. Kenalan dengan dirinya. Lalu terus ku coba untuk dapat memilikinya. Dua bulan lamanya aku dekati dia dengan cinta membara. Dan dengan sejujurnya ku katakan aku cinta pada dirinya. Lalu dia berkata, aku juga cinta pada dirimu, cinta pertama. Dua bulan lamanya aku dekati dia dengan cinta membara. Dan dengan sejujurnya ku katakan aku cinta pada dirinya. Lalu dia berkata, aku juga cinta pada dirimu, cinta. Cinta membara. Dan dengan sejujurnya ku katakan aku cinta.